السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kita lanjutkan dengan izin Allah Azza wa Jalla kajian kitab Tafsir Al-Jalalain. Kita akan memulai pada pagi hari yang semoga Allah berkati ini ayat ke-15 dari surat An-Nazi'at, dan semoga bisa sampai ayat ke-26 dari surat tersebut. Ya. Yeah. Silakan siapa antum? Ya, tafadhal. هل أتاك يا محمد حديث موسى عامر بي إذ نادى ربه بالوادي المقدس اسم الوادي بالتنبيه وتنبيه فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى تجاوز الحد في الكفر فقل هل لك أدعوك إلى أن تزكى. وفي قراءة بتشديد الزاي في إدغام التاء الثانية في الأصل فيها تتظهر من الشرك بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأهديك إلى ربك أدلك على معرفته بجهال فتخشى وتخافه. طيب سمسي دلو. طيب. الله سبحانه وتعالى berfirman: هل أتاك حديث موسى. Hal ataka hadithu Musa, zahir dari kalimat ini kalimat istifham atau jumlah istifhamiyah dengan adanya harf istifham hal. Ya, makna zahir dari hal biasanya apakah? Ya, tetapi para ulama ya menafsirkan hal ataka hadithu Musa sebagaimana juga menafsirkan beberapa ayat yang didahului dengan hal. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim, hal ataka hadithu al-ghashiyah, hal ata ala al-insani hina min ad-dahr. Hal di ayat ini atau ayat lainnya kadang ditafsirkan dengan qad, ya. Qad, ya. Yaitu artinya ia telah. Qad ini untuk mentahqiq hal yang telah berlaku pada masa lampau. Ya, kalau hal ataka hadithu Musa dimaknai qad ataka hadithu Musa, berarti betul telah datang kepadamu cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu hal kalau dimaknai apa? Dimaknai qad. Hal ataka qad ataka, yakni qad ja'aka atau qad balaghaka hadith Musa. Telah sampai kepadamu hadith Musa. Ya. Itu kalau hal kita maknai qad. Ya, telah. Tapi kalau misalnya hal di sini kita maknai tetap istifham, pertanyaan, ya, itu pun bukan istifham yang membutuhkan jawaban. Ya. Hal ataka bisa dimaknai dengan alaysa qad ataka, ya, bukankah pernah datang kepadamu wahai Muhammad cerita tentang Nabi Musa. Jadi hal ataka bisa istifham pertanyaan, bisa juga mentahqiq terjadinya sesuatu yang telah lampau, yaitu telah datang kepadamu khabar tentang Musa alaihissalam. Ya, begitu. Ataka datang kepadamu. Ataka fi'il madhin, datang kepada engkau ya Muhammad. Tafsir di sini Al-Jalal Jalaluddin Al-Ma'ali mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, untuk menunjukkan dhamir ka ini kembali ke siapa? Kepada anta ya Muhammad. Sungguh telah datang kepadamu wahai Muhammad, telah sampai kepadamu wahai Muhammad hadith Musa. Hadith itu menzahirkan sesuatu yang tadinya tersembunyi sehingga menjadi ada. Makanya hadith disebut juga cerita bisa, kejadian bisa, khabar bisa. Karena cerita atau khabar itu tadinya tersembunyi, kemudian dia tampak sehingga menjadi cerita atau khabar. Begitu juga dengan hadith bisa bermakna percakapan, bisa bermakna kejadian. Karena percakapan itu menzahirkan apa yang terdomirkan di dalam hati, tersimpan di dalam hati, ya. Jadi itu hadith di sini maknanya cerita, kisah, khabar, ya. Kisah tentang siapa? Hadith Musa, tentang Musa, hadithnya Musa, yaitu cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Amilun fi, dan tafsir di sini amilun fi, yang amil di sini adalah hadith, bukan Musa. Hadith yaitu yang berlaku nanti mengkaitkannya dengan atau terkait dengan idznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas itu. Maksudnya apa di sini amil dan ma'mul? Ma'mul idznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas itu. Amilnya hadith, yakni bahwasanya yang dimaksud dengan hadith Musa di sini bukan cerita tentang Nabi Musa seluruhnya, seluruh hidupnya, tetapi momentum tertentu saja, yaitu idznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas itu, yaitu cerita khusus, yaitu ketika Rabbnya menyerunya di suatu lembah yang suci yang bernama Tua, gitu ya. Nah, idznadahu idh, ya ini idh, ya, ketika, jadi idh di sini ma'mulnya, ya. Ketika nadahu rabbuhu, Rabbnya Musa nadahu, nida, ya. Apa berarti nida? Menyeru, seru, ya. Rabbnya menyeru kepada beliau, kepada Nabi Musa alaihissalam, bilwadi. Ba di sini menunjukkan tempat, ya, di suatu wadi, ya, di suatu lembah, ya, bil wadil muqaddasi. Al muqaddas sifat untuk wadi tersebut, ya, namanya muqaddas yakni mutahhar, ghayatul tuhri, yaitu disucikan, ya, disucikan. Bil muqaddas al wad al muqaddasi Tua. Baik, Tua. Nah, di sini ada tanya ke antum. Tua ini dia nakirah atau ma'rifah? Baik. Ajib. Nakirah atau ma'rifah? Tua. Ma'rifah atau nakirah? Atau nakirah atau ma'rifah? Mana yang benar? Ya. Jazakallah khair. Ah? Ma'rifah. Baik. Kenapa ma'rifah? Nama tempat. Berarti ini nama tempat. Tua ini nama tempat. Isim ma'lam, ya. Okey. Al-wadil muqaddas ini isim, ya, isim zahir, yaitu lembah yang suci. Dia bukan nama. Wadi itu ya tempat, dan muqaddas sifat untuk tempat tersebut, dan nama tempat tersebut adalah Tua. Bil wadil muqaddasi Tua. Taib. Tua di sini atfu bayan untuk wadil muqaddas atau badal untuk wadil muqaddas. Ya. Jadi nama lembah tersebut namanya Tuwa. Baik, di sini dikatakan tafsirannya ismul wadi. Nama wadi, tempat tersebut. Nama lembah tersebut yaitu Tuwa namanya. Bitanwini wa tarkihi. Bitanwini wa tarkihi. Maknanya apa bitanwin wa tarkihi? Hah? Bitanwin dengan tanwin dan juga dengan meninggalkan apa? Tanwin. Mana yang tanwin? Lafal apa yang tanwin di munawwan? Tuwa. Lihat tuwa, antum lihat fathatain di akhirannya. Tuwa, ya. Bacanya kalau di akhiran tuwa. Tapi kalau disambung, kalau di tanwin ada konsekuensinya. Ya. Dan ini di antara qiraat mutawatirah, tuwa ini ada yang ditanwinkan, ada yang tidak ditanwinkan dari qiraah. Kalau misalnya antum baca tiap ayat akhirannya berhenti, maka tidak ada efek antara yang ditanwinkan dengan yang tidak ditanwinkan, enggak ada efek, sama aja. Tapi kalau antum baca, kalau antum baca dengan wasal ke ayat berikutnya, maka berefek keberadaan tanwin atau ketiadaannya. Itu tidak, ya kan? Misalnya kalau antum memilih qiraah yang hafz, yang biasa kita baca. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwan idhhab ila fir'aun innahu tagha. Maka dibaca tuwan idhhab. Tuwan idhhab. Ya kan? Kenapa dibaca begitu? Karena iltiqa'us sakinain. Ketika ada tuwa dan dia fathatain, maka seperti ada dua, ada nun mati, ya. Tuan, gitu kan? Tuan, ya. Maka dibaca idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwan idhhab, ya. Dia karena langsung masuk ke huruf dzal, ya. Itu kalau kita tanwinkan. Adapun kalau kita mengambil qiraat yang tarkut tanwin di lafal tua, maka kalau kita wasal bacanya, gimana? Bacanya gimana coba? Coba dibaca. Wasal tapi tanpa tanwin coba. Ahsant. Langsung tuwadhhab, ya. Bil wadil muqaddas tuwadhhab ila fir'aun innahu tagha. Ya, dan tidak masalah wasal ataupun waqaf di sini tidak masalah, ya. Oke, paham di sini insyaallah, ya. Faqala ta'ala, kemudian Allah taala berfirman idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab. Pergilah, dhahaba yadhhabu dhahaban, ya. Zahibun madhhubun idhhab. Pergilah. Dan kalimat idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka, itu adalah kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyerunya, idhab wahai Musa, idhab, pergilah kamu wahai Musa ila fir'auna, ke Fir'aun. Baik. Fir'auna dia fi mahalli jarrin tapi akhirannya fathah karena ghairu munsharif. Idhhab ila fir'auna, datanglah kamu ila fir'auna. Ila ini menunjukkan intihaul ghaya, ya. Artinya apa? Diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke, berarti pergi langsung, ya. Pergi langsung bertemu dengan Fir'aun. Ya. Karena ila ini intihaul ghayah, ujungnya, tujuannya. Pergilah menuju Fir'aun, berarti ketemu Fir'aun. Innahu tagha. Innahu tagha. Sesungguhnya dia, hu di sini isim inna yaitu hu Fir'aun. Sesungguhnya dia tagha. Fi'il madhi fi mahalli raf'in khabar inna tagha. Karena dia berbuat tajawazal hadda fil kufri, ya, tajawazal hadda fil kufri, melampaui had, batasan dalam kekufuran. Ini maknanya, maksudnya yang namanya kufur itu adalah melampaui batas, ya. Bukan berarti artinya ada yang kufur tidak melampaui batas, ada yang kufur yang melampaui batas, enggak. Tapi semua kekufuran melampaui batas. Dan di sini ada mubalaghah, ya, seolah-olah ada dalam kekufuran itu yang tidak melampaui batas. Ya. Ala kulli hal, yang penting semua kekufuran itu melampaui batas. Baik, kalimat innahu tagha, ketahuilah dalam Al-Qur'an seringkali Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan dalam ayat dengan innahu, inna. Nah, inna di sini ya harfu ta'kid betul, tetapi dia posisinya menunjukkan apa? Ta'lil. Menunjukkan penyebab adanya suatu perintah atau larangan. Ya. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Larangan, jangan kalian dekati zina. Sesungguhnya, nah ini kenapa disuruh kita menjauhi zina? Karena itu adalah jalur terburuk, ya, dan kekejian, gitu. Dan hal-hal lain dari perintah atau larangan, diantaranya sih perintah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk datang ke Fir'aun, idhhab ila Fir'aun. Kenapa ya Allah? Innahu tagha. Ya, karena dia berbuat taghut, mujawazatul had, gitu. Jadi innahu di sini adalah untuk ta'lil. Ya. Baik, ada ayat lain enggak selain ayat itu? Ada ayat lain, perintah atau larangan kemudian ada inna. Apa? Coba ada lagi? Ada yang tahu? Gak? Hah? Di surat Al-Isra kayaknya banyak itu. Pernah dengar ayat wala tamshi fil ardi waraha? Wala tamshi fil ardi waraha, janganlah kamu jalan di muka bumi ini dengan sombong. Terus habis itu apa ayat itu? Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan jalan dengan sombong. Kamu enggak bakal bisa dengan jalanmu itu membelah bumi, merobek bumi. Antum jalan dan jangan jalannya antum, kaki antum bisa merobek bumi, enggak bisa. Walan tablughal jibala tula. Dan kamu enggak bisa apa setinggi panjangnya setinggi gunung, enggak bakal bisa. Tadi ada lafal inna gitu. Jangan kamu sombong. Karena sesungguhnya kamu tuh gak bisa apa-apa di muka bumi itu, gak bisa ngancurin bumi dan gak bisa setinggi gunung. Ta'lil, ya, itu namanya ta'lil. Ada perintah, ada larangan, kemudian ada inna. Ya. Ya. Kayak misalnya kita bilang, Syekh antum mandilah, sesungguhnya antum bau. Nah itu, kenapa antum disuruh mandi? Karena bau, gitu kan. Maka karena bau ini ta'lil, sesungguhnya antum bau ini kalimat jumlah untuk menta'lil kenapa antum perintahkan itu. Ini bisa dalam hadis atau dalam ayat, antum bisa cari, dapatkan ini faedah ini, bisa antum cari di banyak ayat sekali, banyak. Ya. Begitu. Bukan hanya perintah dan larangan, bahkan khobar juga bisa. Ya. Nah, susah kok, bisa kita cari banyaklah insyaallah ya. Baik. Innahu tagha tajawaza al-hadda fil kufri. Faqul hal laka? Faqul, maka fa di sini menunjukkan ya adanya urutan. Kalau sudah sampai di sana, berarti kan sudah sampai, sudah ketemu. Qul, katakan ke dia. Katakannya ke siapa? Ke Fir'aun. Hal laka? Hal laka ini ungkapan bisa bermakna hal laka sabilun ila an tazakka, atau hal laka di sini ditafsirkan dengan ad'uka. Ya. Saya seru kamu. Hai Firaun, aku seru engkau. Ila an tazakka. agar atau agar menuju, susah kalau diterjemahkan secara harfiah, agar engkau tazakka. Tazakka ini aslinya adalah tatazakka, fi'il mudhari', ya. Kalau fi'il madhi ini jadi repot urusan. Ini fi'il mudhari', aslinya ila'an tatazakka, ya. Apa artinya agar engkau bersuci? Bersuci dari apa? Dari kekufuran. Ya. Wa fi qira'atin, dan dalam suatu qira'ah. Dan ini qira'ah mutawatirah juga. Bi tasydidiz za'i bi idghami ta'i tsaniyah. Ya. Idgham artinya apa secara bahasa itu? Ada yang masih ingat tidak idgham secara bahasa? Kayak idgham bighunna, idgham bilaghunna, apa artinya? Ada yang tahu idgham? Secara bahasa artinya apa idgham? Ada yang bisa apa wadah kamus enggak? Idgham secara bahasa. Ila an tazakka, dan dalam satu qiraat dengan tasydid zai. Ya, tasydid zai dan juga tasydid kaf. Tapi taknya tetap satu. Asli taknya dua, tapi taknya disatukan. Tak yang kedua diidghamkan sehingga tinggal satu. Ila'an, bacanya gimana? Nah, bacanya gimana kalau misalnya tasydid zai dan tasydid kaf? Ila'an tazakka. Ila'an tazakka, ya. Begitu. Dan maknanya sama. Ya. Fil asli fiha. Baik. Tatahharu minas syirki, ya. Tatazakka yani tatahharu. Tazkiyatun nufus namanya tatuhirun nufus, ya. Nah, tazkiyatun nufus itu berarti memang asalnya harus dengan tauhid, ya. Tetapi ketika konsep tauhid itu bobrok pada seseorang, dia tidak bisa mengajarkan tazkiyatun nufus dengan betul, ya. Karena konsepnya salah. Makanya orang-orang yang lebih berkiblat ke tasawuf, akidahnya akidah Asy'ariyah, mengajar tazkiyatun nufus, enggak kena di antum rata-rata. Antum enggak kena, maksudnya enggak sampai ke hati antum. Kenapa? Karena konsep dasarnya beda. Ya, konsep dasarnya beda. Tetap aja itu yang meminta tazkiyatun nufus versi sufi, ya. Tetap aja kekuburan. Dan di sana mereka bertazkiyatun nufus. Jadi tetap aja mau ke tauhid, mau ke tazkiyatun nufus, melencongnya ke kuburan lagi. Makanya kalau teman-teman yang sudah maksudnya dalam masalah akidah, mengikuti akidah salaf, enggak kena dengan tausiah tazkiyatun nufus versi mereka ini, yang pro sufi ini, enggak kena. Kenapa? Karena basicnya defaultnya udah beda dia. Antara antum dengan mereka, gitu. Default akidahnya udah beda. Ya, maka nggak kena kalau misalnya akidahnya mereka, ujungnya tetap aja ada kesyirikan, tetap aja ada selipan kesyirikan, dan nggak nyampe-nyampe gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita, alhamdulillah, ahlussunnah wal jamaah dengan akidah salafiyah, insya Allah sampai. Dan itulah tazkiyatun nufus nggak bisa dibalut dengan benar kecuali dengan akidah ahlussunnah wal jamaah. Ya, misalnya bab muraqabah. Apa muraqabah itu, apa? Merasa diawasi oleh Allah, merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang, auzubillah. Kalau misalnya ada ikhwan atau seorang talib yang bilang, Allah itu di mana-mana. Gimana? Itu kan akidah yang rusak. Allah di mana-mana. Berarti di manapun ada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi gimana akidah kita? Allah Ta'ala ala al-arsy istawa, dan kita tahu Allah Ta'ala di mana, dan kemudian dan kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketinggiannya, ya kan? Jadi kalau konsep di mana kok Allah itu udah bingung, seseorang kacau jawabnya juga enggak bisa atau berbelit-belit, gimana dengan konsep muraqabah dia? Ya. Gitu. Dan seterusnya dari tazkiyatun nufus. Makanya tazkiyatun nufus itu tidak sekedar materi, tapi harus didasari dengan tauhid yang benar. Ya, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, apalagi asma wa sifat. Ya. Makanya ketika suatu permasalahan tathir qalb atau tazkiyatun nufus tidak dibalut dengan asma wa sifat, pembahasan asma wa sifat dengan benar, itu enggak klop, enggak nyambung. Tapi kadang-kadang ta'lim-ta'lim tazkiyatun nufus versi orang-orang yang lebih berkiblat ke sufiyah, ya kita tasawuf. Dan kalaupun membahas asma wa sifat, membahas zuhirnya saja, lafalnya saja, tanpa perlu dipahami dengan betul. Kalaupun paham, pakai akidah alul kalam. Nah, ini kan enggak. Itulah syaitan ketika mau menghalang-halangi seseorang dari kebenaran. Ya. Enggak sampai-sampai. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Atas nikmatnya dari Allah Ta'ala terhadap akidah yang benar. Ya. Kesian. Ya. Banyak orang yang pengen menuju ke puncak kebahagiaan, tetapi mereka enggak sampai-sampai karena metodologi salah. Angkotnya salah. Ya. Gitu. Ini kesesat terus. Ya. Baik. Tatataharu min asy-syirki bi an tashhada an la ilaha illallah. Ya. Bersuci dari kesyirikan dengan bersyahadat la ilaha illallah. Jelas ini kalimat tauhid lawan dari syirik, ya. Kalimatul ikhlas lawan dari syirik. Baik. Wa ahdiyaka ila rabbika. Ahdiyaka ay adulluka. Ahdiyaka yani adulluka. Aku menunjukkan kepada engkau ala ma'rifatihi, ala ma'rifatillah, untuk mengetahui Allah Ta'ala, hak-haknya dan segala pengetahuan yang sahih tentang Allah. Bil burhan, dengan burhan, dengan petunjuk, dengan hujjah, ya. Fatakhsha ya'ni fatakhafuhu. Fa di sini menunjukkan sehingga, maknanya sehingga, sehingga sehingga engkau takut kepadanya, gitu. Fatakhshay fatakhafuhu. Di sini ayat ini menunjukkan bahwasanya tujuan dari ilmu dan tujuan dari hidayah adalah khasyah. Bahkan awalul ilm, ilmu pertama yang benar adalah khasyah. Ini ayat dalilnya ayat ini. Nabi Musa alaihissalam menyeru Fir'aun untuk bersyahadat fatakhsha, sehingga engkau takut kepada Allah. Jadi aslul ilm al-khasyah dengan dalil ini. Maka ketika seseorang mendapatkan ilmu tapi kemudian tidak takut kepada Allah, sesungguhnya dia tidak mendapatkan hidayah taufiq. Belum mendapat hidayah taufiq dengan ilmu tersebut. Hidayah ilmu dan bayan sudah dapat. Sebagaimana pernah ada tafsir di kajian kita maratibul hidayah. Ya, ada al-hidayah al-ammah, ada hidayatul ilm atau al-bayan, ada hidayatul taufiq wal ilham, hidayatul taufiq wal amal, dan ada al-hidayah ilal jannah wal hidayah ilal nar. Gitu. Jadi aslul ilm al-khasyah. Ya. Dan ruhnya ilmu adalah rasa takut. Kalau misalnya banyak ilmu kita tapi kurang rasa takutnya, maka itu belum dapat hidayah. Hidayah hijrah misalnya. Hijrah karena dapat hidayah. Pakai cadar, pakai cingkrang dan seterusnya, tapi tetap aja enggak takut sama Allah. Itu ya hidayah. Hidayah apa ya, enggak tahu. Begitu. Ya, baik. Sekarang berarti ayat ke-20. Fadl Syekh A'a. Ya. Silakan. كذب فرعون موسى وعصى الله تعالى فحشر جمع السحرة وجنده فنادى فقال أنا ربكم الأعلى لا رب فوقي فأخذه الله مهلككم بالغرق نكال عقوبة الآخرة أي هذه الكلمة Mana tadi sampai semuanya tadi? Saya baca yang tadi. Ai hadhil kalimati nakal al ah. Kalimati wal ula ai qawluhu qablaha ma alimtu lakum min ilahin ghayri wa kana bainakum ma'an 'auna sana. إن في ذلك المذكور العبرة لمن يخشى الله تعالى. طيب طيب أحسنت. آية 20 kita baca. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. Maka arahu Musa alaihissalam memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayah al-kubra, tanda-tanda ini mukjizat al-kubra yang terbesar. Min ayatihi tis'a, dari ayat-ayatnya yang berjumlah 9. Wahiyah, dan diantaranya yang masyhur, al-yad wal-asa awil asa, tangan ataupun tongkat tersebut. Sudah Allah perlihatkan melalui Nabi Musa, dan Nabi Musa perlihatkan. Ada sisa 7 lagi dari antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Anda belum menguasai ilmunya, maksudnya belum menguasai pengetahuan tentangnya. Nah, fakadzdzaba wa asa. Jadi ini dengan fa itu menunjukkan kronologi. Kronologi terjadinya setelah ini ada setelah ini, setelah itu ada setelah ini. Dan kita fakadzdzaba, setelah Allah taala tampakkan dan setelah Nabi Musa tampakkan tanda-tanda kebenaran, kadzaba fir'aunu Musa, Fir'aun mendustakan Musa alaihissalam, wa asallaha ta'ala, dan membangkang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa di sini yakni sebagaimana umumnya membangkang, tapi asa maksiat itu bisa juga dimutlakkan untuk kekufuran. Ya, ini buktinya ini. Ya. Kufur terhadap Allah. Asallah yaitu kufur terhadap Allah. Dan memang semua maksiat sebenarnya ada sisi kekufuran, yaitu kufur nikmat minimal. Makanya kata para ulama, al-ma'siyatu baridul kufri. Maksiat itu adalah posnya kekufuran. Karena tidak mungkin seseorang bisa kufur kecuali karena ada maksiat dulu sebelumnya. Ya. Thumma, kemudian adbara yas'a. Adbara yaitu berpaling anil iman, dari keimanan. Ini kufur. Yas'a fil ardi bil fasad. Yas'a itu melakukan sa'i. Sa'i bisa bermakna jalan kecil, jalan-jalan kecil, jogging kecil, ya, atau bisa bermakna ya berlaku, melakukan fil ardi bil fasad. Melakukan di atas muka bumi dengan kerusakan, berbuat kerusakan, nah gitu. Ya. Jadi lihat, setelah ditunjukkan padanya hidayah, ditunjukkan padanya hujjah, maka makalah malah semakin menjadi-jadi. Yang seperti ini, orang ketika ditunjukkan kepadanya hujjah, semakin menjadi-jadi, itu justru ada posibilitas dia semakin mengakui kebenaran orang yang memberikannya hujjah. Tetapi karena syaitan kesombongannya, maka dia melawan dan lebih keras perlawanannya. Biasanya gitu. Ya. Yahudi itu semakin keras perlawanannya kepada orang-orang Islam. Tapi Yahudi paling mengetahui, lebih mengetahui tentang kebenaran Islam dibandingkan Nasara dan lainnya. Ya. Dan beberapa juga kaum muslimin kuburiyun, ya, yang mereka anti sekali dengan dakwah salafiyah, bisa jadi mereka lebih mengetahui kebenaran, maksudnya mereka mengenal ini benar. Tetapi ya, karena kesombongan yang ada pada diri mereka, istikbar, wastakbaru istikbaro, ya, maka kesombongan tersebut membuat sikapnya semakin frontal. Ya. Begitu. Kenapa? Karena kalau memang orang itu jahil, tidak tahu betul-betul dengan kebenaran, dia fitrahnya itu tidak akan langsung frontal. Ya. Ketika kita itu jahil, jahil sekali, ya, nggak tahu kebenaran, terus disodorkan kepada kita kebenaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita nggak langsung frontal. Biasanya orang jahil seperti itu, agak mikir dulu. Ya. Tapi kalau orang yang tahu dan sombong, semakin frontal dia melawan. Ya. Dan begitulah Fir'aun dan seperti yang semisalnya. Fahasyara, kemudian jama'ah. Fir'aun menjama'ah, mengumpulkan السحرة وجنده. السحرة جمع dari ساحر, para penyihir dan pasukannya penyihir. Ya. Baik. Di sini jama'a as-saharatu, as-saharata wa junda, afwan. Di sini afwan, bukan pasukannya penyihir, bukan. Afwan. Wa jundahu, ya ini junda Firaun. Karena kalau hu dikembalikan ke sahara kurang tepat, dia jama' dia. Jama'a as-saharata wa junda Firauna. Fanada, kemudian nada menyeru, ya. Setelah dikumpulkan disuruh. Faqala ana rabbukumul a'la. Na'udzubillah. Kalau ini berkata seperti itu, ya. La rabba fawqi. Tiada rabb di atasku. Antum perhatikan kalimat rabb di sini. Lafal rabb diperhatikan. Ya. Fa akhadahu Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhadha. Akhadha di sini Allah taala ahlaka. Ya. Jadi akhadh atau mu'akhadha itu bisa bermakna membalas dengan buruk atau menghancurkan. Rabbana la tu'akhidhna. Jangan engkau balas kami dengan buruk hal-hal yang kami jahilkan atau kami lupai. Ahlakahu bil gharq. Allah hancurkan dia, hu di sini kembali ke Fir'aun, bil gharq, dengan ketenggelaman. Nakala, nakal maknanya uqubah. Ya. Al-akhirati wal-ula. Nah, disini pahami baik-baik tentang al-akhirah dan ula. Kita nanti pahami akhirah ini akhirat, ula ini dunia. Jadi dapat azab akhirat, dapat azab dunia. Tapi kalau tafsiran di sini bukan begitu maknanya. Bukan tafsiran seperti itu. Al-akhirah, ay hadihil kalimah al-akhirah. Al-ula, ya'ni al-kalimah al-ula. Apa maksudnya? Lihat. Al-akhirah, kalimat ini, dan ula, kalimat sebelumnya. Ay, al-ula, wal-ula, ay, qawlihi qablaha. Ya'ni perkataan dia yang sebelumnya, yaitu apa? Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Itu di surat Al-Qassas, ayat ke-38. Wa qala fir'aunu, ya ayyuhal mala', berkata Fir'aun, wahai mala'. Malah itu orang-orang petingginya sekalian. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Artinya, aku tidak tahu buat kalian siapa lagi sesembahan selainku. Baik, perhatikan kalimat tadi. Ma'alimtu min ilahin ghairi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Mana yang lebih buruk, kalimat ma'alimtu lakum min ilahin ghairi atau ana rabbukumul a'la? Ayo. Uslub ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, uslubul hasr, yaitu pembatasan. Ana rabbukumul a'la, tidak ada uslub hasrnya, tidak pakai uslub hasr. Hanya mubtada, khobar, sifat, dan mausuf lah itu. Taib. Menurut antum mana yang lebih buruk dan lebih berat kalimat tersebut, keburukan di sisi Allah? Mana? Ana, ha? Malakum atau ana rabbukum ana rabbukumul a'la? Antum pilih, ya, silakan pilih. Gimana Pak Us? Pak Us pilih. Ma'alimtu lakum, surat Al-Qasas ayat Al-Qasas ayat 38. Ada yang pilih setuju dengan Pak Us? Atau antum netral? Netral. Hah? Gimana ikin sodikin? Menurut antum gimana? Mana yang lebih berat keburukannya? Hah? Gak usah mikir, jawab aja. Hah? Gak pilih-pilih aja, pilih aja. Ngasal-ngasal. Siapa tahu benar gitu loh. Ngasal aja benar. Apa yang kamu ngasal? Jadi bisa salah. Ayo, mana? Enggak tahu sama sekali. Antum gimana? Antum hari ini gimana? Antum taklid sama Pak Us berarti. Pak Niman gimana Pak Niman? Enggak bisa harus jawab. Ya ana rabbukumul a'la, aku adalah rabbmu yang tertinggi, atau ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Apa? Masya Allah, benar ini. Benar. Pak Neman dapat hadiah, Pak. Masya Allah. Pak, fadol, fadol. Salah-salah. Benar ini. Benar. Fadol, fadol, Pak. Benar, benar. Jawabannya benar. Ana rabbukul ma'ala itu lebih buruk lagi. Qurannya aja diambil ya. Quran diambil. Itu buat ana. Yang lebih buruk adalah ana rabbukul a'la. Mana yang lebih akhir? Mana yang lebih dulu? Yang lebih dulu adalah kalimat ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Kalimat terakhir, yang lebih akhir adalah ana rabbukul a'la. Apa yang bisa antum pelajari sini? Lihat, ana udah perhatikan tadi. Ana suruh antum perhatikan. Ana rabbukumul a'la. Rabbukum ini yang perhatikan. Dan sebelumnya ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ilah. Wa kana bainahuma 40 sana. Antara dua kalimat tersebut berapa tahun? 40 tahun dihikayatkan. Maksudnya 40 tahun sebelum kejadian ini Firaun pernah mengatakan, aku tidak mengetahui ada sesembahan untuk kalian selain diriku. Oke. Okay. 40 tahun kemudian ditegakkan hujah oleh Nabi Musa AS kepada Firaun, makin parah kalimatnya, ana rabbukumul a'la. Mana yang lebih buruk? Orang ngaku saya patut disembah, atau orang ngaku sayalah yang menciptakan kalian semua? Mana yang lebih buruk? Ana rabbukumul a'la, iya. Kalau orang mengklaim saya bisa mengatur langit dan bumi, itu lebih buruk daripada bilang antum berhak untuk menyembah ana. Iya. Karena yang disembah belum tentu merasa dirinya menciptakan, ya kan? Rob, regular, ya, Pak. Menciptakan, mengatur, memberi rezeki, ya kan? Ketika sudah mengklaim dirinya Rob, khalas, berarti bukan sekedar disembah saja, tapi sayalah yang mengatur semua urusan dunia dan langit ini. Langit dan bumi ini. Ya. Maka Allah Ta'ala mengadab azab untuk kalimat kufur pertama, tagut pertama, yaitu merasa layak disembah, dan kalimat tagut kedua yang lebih parah, yaitu ana rabbukumul a'la. Gitu. Faham enggak di sini antum? Jadi ada rububiyah, ada uluhiyah, dan itu beda. Ya. Ketika seseorang mengaku layak untuk memiliki hak uluhiyah, ini jelas tagut, kufur dia. Dan orang yang menurutinya bisa kufur. Tapi kalau seseorang mengaku punya sisi rububiyah pada dirinya, maka ini jelas kufur. Kufur lebih dahsyat lagi kufurnya, gitu kan? Taib, inna fi dzalika al-madzkur, sesungguhnya dalam kisah yang disebut tadi, la ibratan liman yakhsha. Ada ibrah bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selesai ayat ke-26. Ya, insyaallah pada pekan mendatang kita mulai ayat ke-27 sampai seterusnya insyaallah taala. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ana pengin bisa enggak langsung ke syarh wal qad bagi yang ini? Bisa langsung? Ya. Bagi ikhwan yang mungkin ada tugas atau kerjaan atau amanah, silakan untuk ya meninggalkan di rosah, semoga Allah Ta'ala berkati. Bagi ikhwan yang mau melanjutkan, silakan lanjut di bawah insyaallah taala. Thank you.